yaitu orang kaya yang menteri Pak Masa Alam tak kuat. Dia kaya itu menteri kakak-kakak kena di negeri yang sama orang mas tak ada pilih kota lah kamu kami tak kuat kalau haji juga kaya kata aku kaya jatuh ada anak yang kaya ada utang orang-orang nah, tu menyimpi ke kaya itu itu nah, di sini rasanya orang-orang negeri rasanya dihilangkan dengan Allah dan datang dengan Allah Allah menilakan Allah anak yang enak mana lagi nah, tepat kaya isi tak pada kaya isi kalau kaya isi nah, diikuti tapi tak dapat sama Allah dapat maka cara kita nak bayar zakat yaitu dengan niat. Niat macam mana? Pertama atau dalam seorang hati niat kita bini ada. Hati kita dengar sama Nabi Muhammad cukup ini dengan amal bininya. Kalau saya amal amal itu dengan niat. Maka sudah mempunyai pandangan-pandangan untuk mudah bisa amalkan. Maka jangan takut niat yang mudah daripada istihan sama hati itu ada di sini dong. Ini adalah kata yang wajib atasku dan yang wajib. Dengan ramah di hati sunnah juga harap sunnah juga harus dilanggar. Masuk dunia. Tidak wajib hidup pada orang yang tak bisa dibuat dunia kita wajib tidak bayar juga. Dapat dunia mereka ikhlas membagi sekadar. Banyak orang hidup pada biar besar dan Tuhan dan wajib salam dan Tuhan ini dan salam dan kesatak baik itu salam sunnah Nabi Mami Muslimin ya Rasulullah kata yang dia tidak ada orang Islam mereka bertemu kaya kasar berani Nabi juga masalah apa? Ubiro Allah jawabnya Allah aku betulnya Yeah.